نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla sehingga kita bisa bersama-sama di majlis ilmu ini, insyaallah dalam rangka untuk bertafaqquh fid din, yang dengan cara ini maka mudah-mudahan ada kebaikan dalam diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, mayuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Barang siapa yang Allah Azza wa Jalla menghendaki kebaikan padanya, maka niscaya Allah Azza wa Jalla akan memberikan kepahaman terhadap beliau ini, terhadap yang bersangkutan atas perkara agama. Maka sebenarnya kalau ada orang mungkin dari hartanya banyak tapi dia tidak paham dengan agamanya, atau mungkin popularitasnya tinggi tapi dia tidak paham dengan agamanya, maka hakikatnya tidak ada kebaikan pada orang yang seperti ini. Karena kita semua mungkin pernah mendengar Rasulullah SAW dalam hadis yang lain juga mengatakan, innamad dunya li arba'in nafarin. Dunia itu bagi empat golongan, ya. Di antaranya adalah 'abdun razaqahullahu malan wa ilman. Seseorang yang dia itu Allah Azza wa Jalla rezekikan padanya harta dan ilmu. Sehingga orang ini fa huwa yattaqi fi mali rabbahu. Dia pun akhirnya bertakwa kepada Allah atas harta yang dia miliki. Dia kenal dengan hartanya, sehingga akan sampai rahmat kepada orang ini karena dia wa ya'lamullaha fi yaqan. Dia mengenal Allah dengan pengenalan yang sebaik-baiknya. Maka apa kata Rasulullah sallam, fahadha bi ahsanil manazil indallah. Ini adalah sebaik-baik kedudukan seseorang di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka ternyata memang Islam itu perlu kaya, ya. Perlu juga punya ilmu. Meskipun ilmu kedudukannya tetap lebih penting daripada harta tadi. Jadi ada banyak Imam Ali, yakni sahabat Ali bin Abi Thalib, bahkan beliau menyampaikan ada banyak keutamaan dari ilmu dibandingkan harta. Di antaranya adalah ilmu yang akan menjaga kita, sementara harta kita yang akan sibuk dengan menjaga harta tadi. Makanya wajar orang kedua kata Rasulullah SAW, warajulun atahullahu ilman walam yu'tahu malan. Ada orang yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada dia ilmu, dia faham dengan agama, tapi kemudian mungkin hartanya tidak banyak, belum diberikan rezeki dalam artian harta. Fahuwa yakun, maka orang ini dengan ilmunya dia akan mengatakan, lau anna limalan la amaltu bi amalin fulan. Kalau aku punya harta maka aku akan beramal seperti si fulan yang ya punya harta dan dia mengenal Allah Azza wa Jalla. Maka kata Rasulullah, fahuwa biniyatihi, ini hanya dengan niatnya, wa huma fil ajri sawa. Maka niscaya kedudukan orang ini tadi, meskipun satu kaya satu miskin, itu sama di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan hadis ini masih panjang. Begitu juga nanti dengan orang yang kaya, ya, yang ketiga itu, dia kaya tapi kemudian dia tidak punya ilmu. Ternyata dia termasuk orang yang paling jelek. Yang lebih lagi yaitu orang dia sudah miskin di dunia, kemudian dia juga miskin dalam arti ilmu. Padahal ma'asyara muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, Umar bin Khattab mengatakan, la yafhamuna hadad din illa bil fahmil lughatil arabiyyah. Padahal tidak mungkin kita akan paham dengan agama ini tanpa paham dengan bahasa Arab. Ya, pemahaman kita tentu mungkin akan terbatas untuk membaca kitab-kitab para ulama, untuk membaca Al-Quran, Al-Quran dengan bahasa Arab. Untuk ibadah kita saja misalnya ketika kita sholat, maka insya Allah dengan bahasa Arab akan terbantu kita untuk bisa, ya, menghayati bacaan kita, sehingga akan terbantu untuk bisa khusyuk dalam bacaan sholat kita. Untuk membaca kitab para ulama yang dulu sudah sangat banyak, itu juga ya akan bisa kemudian kita warisi ilmu-ilmu mereka adalah dengan memahami bahasa Arab tadi. Maka pada kesempatan sore hari ini hadir bersama kita Ustaz Muhammad Abdul Tuasikal. Beliau, ya, yang insyaallah sudah mafhum dengan kita, ya, kita semua sudah mafhum dengan beliau yang di usia yang baru 31 tahun, tetapi mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla kemudian memberikan keistiqomahan kepada beliau, telah memberikan atau telah memilih jalan dakwah sebagai jalan hidup beliau. Beliau betul-betul mencoba untuk menghayati ayat Allah Azza wa Jalla, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." siapakah mereka yang lebih baik ucapannya dibandingkan mereka yang berdakwah kepada Allah SWT. Maka topik kita sore hari ini adalah dalam rangka memahami agama tadi, dalam rangka menjadi orang-orang yang paham dengan agama, yaitu bagaimana kemudian pentingnya kita juga untuk memahami bahasa Arab. Meskipun kita adalah mungkin mahasiswa misalnya, kebanyakan topiknya ini tentang mahasiswa gitu Ustaz ya. Jadi mahasiswa juga bisa mengaji kitab Gundul ya. Dan Ustaz Abdul dulunya tadi kita ada acara di Unibraw ya, sempat bercerita bahwa sebenarnya sebelum kuliah di UGM beliau belum bisa bahasa Arab. Tapi kemudian alhamdulillah dengan mencoba untuk mengatur waktu sangat ketat gitu ya, akhirnya pelan-pelan kemudian memahami bahasa Arab. Bahkan bukan hanya kemudian memahami bahasa Arab, beliau pun kemudian mulai merasakan bagaimana nikmatnya mendalami ilmu-ilmu para ulama terdahulu. Semoga kesempatan ini akan memberikan hikmah yang banyak kepada kita. Kepada Ustaz Abdul ya, kami persilahkan waktunya. Dan nanti untuk kajian ini mungkin berbeda dengan kajian-kajian yang biasanya. Jadi nanti Ustaz Abdul kira-kira mungkin sampai sekitar jam 4:20 gitu saatnya, atau 4:30 kita menyampaikan materi. Kemudian setelah itu nanti ada sedikit dialog dari kami dengan Ustaz Abdul, dan baru kemudian diserahkan kepada forum kalau mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan ya. Tafadhal Ustaz, masykuran ya, ini al-waqt lak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran tayyiban barakan fi kam yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih dunyaya allati fiha ma'ashuna, wa aslih akhiratana allati fiha ma'aduna, wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Alhamdulillah, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, para jamaah kaum muslimin yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian, sehingga kita bisa duduk dalam majelis yang mulia ini bertafaqquh fiddin untuk meraih apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, mayyutillahu bi khairan yufaqihu fiddin, siapa yang ingin Allah itu berikan kebaikan kepada dirinya, maka Allah akan memahamkan pada dirinya tentang masalah agama. Maka kali ini tema atau judul yang diberikan oleh panitia ini adalah bagaimanakah ya seorang mahasiswa atau taruhlah intelektual bisa menguasai kitab kuning. Nanti lebih jauhnya memang akan ada jawaban ini akan bisa dapati ketika tanya jawab. Ya, saya nanti dengan Ustaz Gonda akan saling diskusi, nanti beliau mengajukan pertanyaan ya, seputar materi atau mungkin pengalaman ketika kami studi, kemudian baru nanti dilemparkan kepada audiens yang hadir serta yang hadir untuk bertanya. Ya, kalau bisa materi yang ditanyakan dulu, atau kalau ada waktu, misalnya ada yang ingin tanyakan di luar dari materi tentang permasalahan ibadah, fikih, muamalah dan seterusnya, silakan untuk bertanya. Nah, kali ini kami akan menjelaskan terlebih dahulu tentang masalah bagaimana kita mudah meraih ilmu. Ya, bagaimana kita mudah meraih ilmu yang para ulama ini katakan ilmu ini sangat mudah diraih kalau kita mempelajari adab terlebih dahulu. Ya. Maka di antara perkataan para ulama mereka katakan ta'allamul adab ya qabla ta'allamul ilma. Kuasailah adab-adab sopan santun, bagaimana berinteraksi dengan sesama penuntut ilmu, bagaimana berinteraksi dengan seorang guru sebelum kalian itu meraih ilmu. Maka Karena pentingnya masalah ini yang kami jelaskan terlebih dahulu. Karena kami sendiri rasakan, begitu juga melihat keadaan yang ada di tengah-tengah setiap yang mempelajari ilmu syar'i, kadang ada pada seperti ini kurang diperhatikan. Kurang diperhatikan sehingga kadang ilmu itu tidak menghasilkan sesuatu. Ya, tidak menghasilkan apa-apa. Sehingga perlu sekali ini adab-adab ini jelaskan, karena tadi urgensinya kalau kita sudah kuasai adab dengan baik, baik ketika kita itu belajar saat ini, baik ketika berinteraksi dengan guru saat di majelis, baik juga ketika di luar majelis, maka nanti ilmu itu akan mudah datang kepada kita. Nah, ini kami ambil dari pembahasan Syekh Abdul Aziz As-Sadhan. Beliau yang menulis beberapa biografi para ulama, di antaranya Syekh Abdul Aziz bin Baz dan juga Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, di mana dengan kita mempelajari adab-adab seperti ini dari beliau. Beliau sendiri, saya sedikit tadi saya kesampaikan biografi para ulama itu beliau tulis. Karena beliau dengan mempelajari kisah-kisah para ulama tadi, beliau bisa ambil adab-adab mereka itu bagaimana ketika selama menuntut ilmu, selama mengajarkan ilmunya, bagaimana itu bisa dia contoh. Maka beliau sengaja menyusun buku-buku semacam itu. Namun beliau punya karya buku yang sangat-sangat menarik bagi setiap penuntut ilmu untuk mengkajinya, yaitu berjudul Ma'alim fi Thariq Thalabil Ilm, yaitu cara untuk mendapatkan ilmu dengan mudah. Intinya dalam buku ini beliau jelaskan banyak sekali adab-adab yang perlu diperhatikan. Ini prioritasnya pada adab-adab. Kalau adab-adab ini sudah benar, maka ilmu akan mudah untuk diraih. Nah, di sini kami akan sebutkan apa yang beliau sebutkan dalam kitab ini, yaitu kita lihat satu persatu, mulai adab yang pertama, yaitu ikhlas. Maka setiap orang yang ingin menimba ilmu agama harus luruskan niatnya. Harus benar-benar dia luruskan niatnya. Niatnya itu adalah bukan ingin mendapatkan kedudukan yang mewah di dunia, kedudukan terhormat di dunia, namun benar-benar dia itu niatannya adalah untuk menggapai ridha Allah, menggapai kecintaan pada Allah, membutuhkan ibadahnya, atau untuk tujuannya untuk mendakwahi orang lain, untuk menjaga ilmu tetap ada, dan tujuan terakhir untuk dia amalkan itu sendiri. Makanya seperti dikatakan oleh guru kami Syekh Saleh Al-Utsaimin, beliau katakan seseorang dikatakan menuntut ilmu dengan ikhlas, ya, seorang itu dikatakan menuntut ilmu dengan ikhlas jika ilmu tersebut punya beberapa maksud berikut. Yang pertama, ikhlas itu jika dia ingin memperbaiki diri. Ikhlas itu jika dia ingin memperbaiki diri. Jadi ibadahnya ingin dia betulkan, cara sholatnya ingin dia perbagus sesuai dengan tuntunan. Yang kurang ikhlas dalam ibadahnya ingin dia perbaiki. Sodakonya yang mungkin masalah karena niatannya ingin sebelumnya cari pujian, ingin dia luruskan sehingga benar-benar amalan tadi diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, dikatakan ikhlas jika tujuannya untuk mengajarkan orang lain. Itu tujuan ilmu yang utama. Makanya Nabi SAW itu menyebutkan dalam hadis Abu Darda, ya, fadlul alim, keutamaan orang yang berilmu, dibandingkan dengan fadlul abid, keutamaan orang yang ahli ibadah, itu seperti sinarnya bulan dibandingkan dengan sa'irul kawakib, dibandingkan dengan sinarnya bintang-bintang yang lainnya. Mana kira-kira yang lebih terang? Sinarnya bulan, cahayanya bulan, ataukah cahayanya bintang-bintang? Cahayanya bulan ataukah bintang-bintang? Bulan. Ya, bulan itu lebih terang. Sehingga kalau lagi padang bulan, saat bulan purnama, kita pun ketika di luar mungkin bisa baca tulis ketika itu. Apa maksudnya Nabi SAW membandingkan seperti ini? Ini loh, orang yang berilmu cahayanya berarti lebih manfaat untuk yang lainnya. Ya, cahayanya itu lebih manfaat untuk orang lainnya. Orang bisa dapat banyak manfaat. Sedangkan untuk ahli ibadah, manfaatnya itu untuk dirinya sendiri. Ahli ibadah manfaatnya untuk dirinya sendiri. Dia ibadah-ibadah ya, cuma dia saja nambah amalan terus, nambah amalan terus, nambah amalan terus, seperti itu. Berbeda dengan orang yang berilmu tadi. Kalau dia belajar benar, bisa mengajarkan orang lain. Kemudian yang ketiga, ilmu ini kita pelajari, dikatakan kita ikhlas, tujuannya adalah untuk menjaga ilmu agama ini tetap ada. Untuk menjaga ilmu agama ini tetap ada. Karena kalau ilmu ini tidak dipelajari, orang mau mengetahui hukum sholat nanti cuma dengar, oh dulu ini simbah saya dulu bilang seperti itu. Gak ada lagi majelis. Orang mau mengetahui hukum waris, laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Berapa kali lipat dari perempuan? Hah? Dua kali lipat dari perempuan. Dia sudah tahu ketika belajar di majelis. Bukan lagi katakan, wah dulu simbah saya dulu bilang seperti itu. Tidak berdasarkan dalil lagi. Walaupun itu berdasarkan dalil, namun tidak seperti seorang yang belajar langsung. Maka tujuannya untuk ilmu itu tetap terus ada. Kemudian yang keempat, tujuan orang itu belajar dikatakan ikhlas jika tujuannya ilmu tadi untuk diamalkan. Tujuannya tadi ilmu itu untuk diamalkan. Makanya para sahabat dulu kalau hafal Al-Quran itu enggak cepat-cepat. Mereka dahulu rampungkan 10 ayat berhenti, amalkan dulu. Terus sudah diamalkan, lanjut lagi, amalkan lagi, lanjut lagi, amalkan lagi. Jadi ketika mereka sudah hafal Al-Quran, jadi orang yang paham, faqih, sekaligus sudah mengamalkan. Oleh karena itu, yang namanya ilmu kita peroleh, kadarnya berapa kita ingin mengamalkan? Taruhlah kita punya 1000 ilmu. Berapa persen yang kita amalkan? Minimal, ini yang paling jeleknya lah. Paling jeleknya, ini dikatakan oleh Imam Nawawi. Kata beliau, kalau kita mendengar hadis-hadis fadilah amal. Tahu fadil amal atau fadil amal? Apa fadil amal? Keutamaan amalan. Wudu keutamaannya seperti ini, sholat sunnah fajar keutamaannya seperti ini, sholat sunnah duha keutamaannya seperti ini. Kata beliau, kalau kita mendengar hadis-hadis tentang fadilah amal, maka lakukanlah amalan tersebut walaupun cuma sekali. Lakukanlah amalan tersebut walaupun cuma sekali. Maka liyakuna min ahlihi, itu sudah dicatat, orang itu sudah amalkan amalan tadi. Daripada enggak sama sekali. Minimal lakukan berapa kali? Satu kali. Masya Allah, cuma satu kali saja kata Imam Nawawi, sudah seperti orang yang mengamalkan. Walaupun merutinkannya lebih bagus, jaga amalannya tadi lebih bagus. Namun kan ada orang yang cuma bisa beramal cuma sekali saja. Diberitahu sama ustadznya, nanti sebelum tidur wudu dulu, sebelum tidur baca ayat kursi, baca ayat kursi. Ketika itu langsung, oh iya, saya amalkan malam ini. Ada yang diberitahu besoknya baru diamalkan. Itu masih lebih penting loh, daripada cuma dengar saja, oh saja. Sampai rumah, ya enggak, yang amalan juga enggak, cuma wawasan saja, oh. Jadi kayak orang Jawa bilang orang yang gumun gitu, oh gitu. Kayak kita dapat produk baru, baru tahu di TV, oh kayak gitu. Beli enggak? Enggak beli. Ya, cuma dengar saja di TV, oh kayak gitu. Oh, maksudnya ohnya saja yang banyak. Amalannya enggak ada. Maka jangan seperti itu. Namun ada perkataan yang lainnya lagi yang para ulama katakan, kalau kita dapati ilmu, maka amalkanlah 2,5%-nya seperti kita bayar zakat dari harta kita. 2,5%. Harta 40 juta. 2,5%-nya berapa berarti? 1 juta. Zakatnya 1 juta. Nah, gambarannya seperti itu. Punya 1000 ilmu, 2,5%-nya berapa berarti? 20? 25. Iya, 25. 25 dari 1000 hadis. Nah, 1000 hadis yang kita dengar, 25-nya amalkan. Kalau 25 enggak bisa, keterlaluan sekali. Cuma 25 tok. Dari 1000, hadis. Nyender dengar. Atau taruhlah 100 hadis yang dia tahu. Berarti 2,5% nya berapa berarti? 2,5. Coba pakai setengah lagi. Ya. Pakai setengah lagi. Intinya di sini ilmu mesti diamalkan. Coba diulang tadi, dikatakan ikhlas dalam menuntut ilmu itu apa saja tadi? Yang pertama, tujuannya untuk memperbaiki diri. Yang kedua, untuk mendakwahi orang lain. Yang ketiga, menjaga ilmu. Biar ilmu agama ini tetap ada terus. Salah-salah ilmu tetap terus ada. Yang keempat, untuk mengamalkan ilmu tadi. Jadi ciri ikhlas seperti itu. Dan banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang ikhlas seperti tadi. Di antaranya sudah disebutkan juga oleh Ustaz Gonda. Namun perlu dipahami, kalau ada hadis yang menceritakan orang yang menuntut ilmu akan dimudahkan jalan menuju surga, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah, siapa yang menuntut ilmu, menempuh jalan menuntut ilmu, maka dia akan dimudahkan jalan menuju surga. Kata Imam Nawawi, ya, kata Imam Nawawi beliau katakan hadis seperti ini yang dimaksud adalah kalau orang yang menuntut ilmunya bukan sekedar menuntut ilmu, namun didasari dengan ikhlas. Ikhlasnya seperti tadi yang sudah disebutkan. Jadi berbagai macam keutamaan ilmu yang ada disebutkan dalam hadis, pokoknya semuanya kembali kepada niatan yang benar ketika menuntut ilmu. Karena ada beberapa cerita. Beberapa orang ingin belajar di Arab, ingin belajar langsung menimba ilmu dari para ulama. Tujuannya apa? Tujuannya nanti biar sampai di tanah air biar disebut ustaz. Apalagi tujuannya? Biar jadi ulama jarah wa ta'dil. Tahu jarah wa ta'dil? Bisa ngeritik-ngeritik orang. Ya, oh ustaz Kulan itu keliru di sini. Oh ustaz yang di sebelah utara itu sesatnya di sini. Oh yang sebelah selatan itu sesatnya di sini. Semua ustaz dia sesatkan. Dia belajar di sana, di Saudi, di Yaman, ya, akhirnya keluar jadi seperti itu. Jadi ulama apa tadi? Jarah wa ta'dil. Jadi wataknya keras. Padahal tadi tujuan kita itu belajar tadi ikhlas, itu kalau ingin betulin orang lain. Betulin itu gimana? Ya kalau keliru ya diluruskan baik-baik. Bukan langsung dikatakan kazzabun dajjal, ustaz itu memang kazzab, pendusta, dajjal. Ini istilah ini memang ada dalam istilah ulama hadis. Ketika ulama hadis itu ngeritik orang, kayak gitu memang. Namun ini untuk ngeritik orang yang benar-benar jelek sekali, yang sangat-sangat dusta, ditambah kazzabun dajjalun. Masa orang yang mengajarkan ilmu seperti itu jadinya kok ngeritik orang seperti itu? Rusak. Akhirnya rusak. Maka saran saya kalau dapati majelis-majelis seperti ini, mendingan cari yang lain lah. Ya, cari majelis yang lain. Akhlaknya jadi rusak, keras. Wataknya jadi keras. Ilmu itu untuk menghaluskan orang. Yang watak keras jadi lembut. Kok kalau pelajari ilmu kok jadi yang harusnya dia lembut kok jadi tambah keras? Ilmunya berarti yang diajarkan itu bermasalah. Ya, maka ilmu sekali lagi ngajarkan orang itu cuma supaya punya akhlak, watak yang bagus. Sehingga nanti hasilnya seperti itu. Ya, maka diperbaiki kalau masih belajar, sudah belajar tinggi-tinggi, kok wataknya itu masih keras seperti itu. Kemudian yang kedua sekarang. Tadi yang pertama apa? Ikhlas. Ada penuntut ilmu yang kedua, semangat untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Gak absen kalau sudah rutin. Ya, gak absen kalau sudah rutin. Di sebagian tempat gini ceritanya, kalau musim Piala Dunia, ada jamaah yang minta izin sama ustaz. Ustaz, buat kajian sekarang itu diliburkan saja, jamaah gak ada yang mau hadir. Nanti malam final Piala Dunia, gak mau hadir. Ustaznya cuma libur gara-gara apa? Ada tayangan Piala Dunia. Jadi namanya majelis seperti ini, majelis yang paling bagus. Ini bagi kita yang jadi penuntut ilmu, ya. Ini bagi kita yang jadi penuntut ilmu. Dikatakan penuntut ilmu yang bagus, yang kajiannya rutin untuk dihadiri. Dan perlu saya ingatkan di sini, orang belajar secara rutin berkesinambungan. dari awal kitab ini dia pelajari sampai akhir, ya, ini lebih bagus daripada dia ikuti beratus-ratus atau beribu-ribu kajian tematik. Oh, Ustaz Fulan datang, apa temanya? Ya, suami-suami paling senang bahas poligami. Datang rame-rame. Ya, datang seperti itu semangat sekali. Namun kalau Ustaz Fulan datang, ya, Ustaz itu kajiannya rutin. Setiap kapan? Malam Jumat, bahas apa? Riyadhus Shalihin. Awal-awal saja semangat, panas-panas tai ayam. Ya, datang awal, rame. Mungkin datang mungkin awalnya seperti ini. Pertemuan minggu kedua berkurang satu orang. Pertemuan minggu ketiga berkurang lagi. Satu bulan berkurang banyak lagi. Satu bulan lagi berikutnya berkurang banyak lagi. Sisa lima orang yang ada di depan ini. Ini nyata loh saat ini. Dan ini sebenarnya nasib penuntut ilmu dari masa ke masa seperti itu. Memang nasibnya kalau belajar awal-awalnya itu pasti ramai banyak, berkurang seperti itu. Sedikit yang mau konsisten. Ya, sedikit yang mau konsisten belajarnya ajib terus itu jarang. Maka coba lihat, ini cerita-cerita dari para ulama loh. Mereka itu punya kebiasaan gini. Saya ceritakan dari Abu Hasan Al-Karki. Dia punya kebiasaan itu hadiri majelis hari Jumat. Entah pagi di sini ya, taruhlah pagi. Setiap pagi itu di hari Jumat dia hadir. Suatu saat gurunya kosongkan pelajaran, mungkin ada urusan, maka tetap Abdul Hasan Al-Karhi ini hadir di majelisnya. Tetap hadir. Alasannya apa? Beliau gini, beliau bilang, li'alla anqusu adati 'anil hudur, supaya aku tidak kurang semangat untuk hadiri majelis itu setiap hari Jumat. Jadi meskipun bukan jadwalnya, ustadznya suruh kosongkan, dia tetap hadir. Tujuannya apa? Biar hari Jumat saya ada kebiasaan itu terus. Berarti sangat bagus kalau kebiasaan itu dijaga terus, tetap ajak. Orang yang belajar seperti ini berbeda dengan orang yang belajar tadi tematik. Ya, makanya kalau ya kalau saya sendiri sejak masa kuliah dulu kurang semangat kalau ustadz-ustadz luar itu datang. Mendingan ustadz lokal, namun dia ngajinya itu rutin dari awal sampai akhir. Selesai. Kita bawa pulang satu kitab loh berarti. Kalau ustadz luar kota itu datang cuma kasih tema tematik, ya cuma berapa lembar saja nanti hasilnya. Itu pun ustadznya cuma sampaikan materi berapa menit, setelah itu tanya jawab berapa, sudah selesai. Maka ada contohnya kisah dari seorang tabi'in yang bernama Qatadah bin Da'amah. Qatadah bin Da'amah As-Sadusi. Sangat terkenal. Beliau adalah di antara murid dari Anas bin Malik. Qatadah ini murid dari Anas bin Malik. Dulu majelis ilmunya seperti ini. Anas bin Malik itu punya majelis dua kali. Ini pagi ada majelis. Sore ada majelis lagi, namun orangnya beda. Jadi ada yang punya waktu luang hadiri pagi, oh pagi datang. Ada yang punya waktu luang hadiri sore, berarti sore juga datang. Dia datangnya sore. Tadinya dia gak ikut. Maka ada ilmu yang cuma disampaikan pagi hari. Orang yang sore itu gak dapat. Maka kadang gini, dulu para tabi'in itu biasanya ngajarkan. Yang hadiri pagi, dia sampaikan pada yang sore. Oh ini loh, tadi Anas itu ngajarkan yang pagi ini materinya itu ini. Materi hadisnya itu ini yang diajarkan. Maka yang sore tetap dapat. Dan ada yang hadiri sore namun tidak datang pagi, maka dia sampaikan juga pada yang pagi seperti itu. Suatu saat Anas bin Malik di suatu sore itu tidak hadir. Namun Qatadah ini majelisnya ini selalu rutin terus. Ya, rutin hadir, tidak pernah absen. Tidak pernah tidak hadir. Tidak pernah bolos, tetap hadir terus. Maka suatu saat Anas ini bukan gak hadir, telat datang. Akhirnya Qatadah yang biasa datang di pagi hari, dia kan tentu bisa mengajarkan kepada orang yang datang di sore hari. Ilmu yang dia peroleh di pagi hari diajarkan. Maka Anas ini belum datang, Anas bin Malik belum datang. Qatadah lihat, daripada nunggu lama, sudahlah saya ajarkan. Ketika itu Anas langsung datang telat. Maka Anas ketika itu diajarkan oleh muridnya sendiri, yaitu Qatadah. Maka ketika itu Qatadah itu sejak kecil itu buta. panggilannya itu Akmah. Maka lakopnya ini yang Anas pakai untuk panggil dia. Ketika dia datang sudah selesai majelisnya tadi, Qotadah ngajarkan gurunya loh. Gurunya diajarkan oleh murid. Maka ketika itu dia katakan sudah selesai, Anas berdiri lalu hampiri Qotadah. Dia katakan sambil menepuk, ya nepuk si Qotadah. Kemudian dia katakan, "Kum ya Akmah, berdiri engkau si buta." Ini catatan di sini, Imam Nawawi katakan panggilan lakop seperti ini boleh, ya asalkan dia sudah ma'ruf, sudah terkenal dengan panggilan itu. Ya, panggilan seperti ini boleh. Oh, si pincang itu, si pincang itu yang biasanya jualan bakso, orang-orang panggilnya si pincang, dia pun gak tersinggung. Maka boleh kalau sudah ma'ruf dengan panggilan tadi. Maka ini berarti panggilan yang sudah ma'ruf. Maka Anas panggil, "Kum ya Akmah, berdirilah wahai Qotadah." "Falaqad akhadhtu ilmi," saat ini aku ternyata sudah mengambil ilmuku sendiri darimu. Aku sudah mengambil ilmuku sendiri darimu wahai Qotadah. Tanda bahwasanya Anas bin Malik mengakui bagaimanakah kecerdasan dan kepintaran dari Qotadah As-Sadusi tadi. Apa hikmahnya usah kita gali di sini? Syekh Abdul Aziz As-Sadhanu katakan, kenapa sampai Qotadah bisa seperti itu? Ini karena dia rutin hadiri majelis. Ya, rutin hadiri majelis, enggak pernah absen. Makanya ilmunya lebih mantap daripada orang yang ya kadang datang, kadang tidak. Kadang hadiri, ya kadang cuma punya kesibukan biasa, bisa dia tunda. Ya lebih dia pentingkan urusan-urusannya tadi, sehingga ilmunya tidak mumpuni seperti Qotadah As-Sadusi tadi. Nah itulah keistimewaannya orang yang hadir di majelis secara rutin. Begitu juga diceritakan dari Wahab bin Jarir, dari bapaknya. Bapaknya ini mengatakan, berarti Jarir, bapaknya ini Jarir. Jarir ini mengatakan, "Jalastu ilal Hasan sab'a sinin lam ukhair minhu yawman wahidan asumu adhabu ilaih." Aku, kata bapaknya ini, selalu dulu duduk di majelisnya Al-Hasan Al-Basri. Selama berapa tahun? Selama 7 tahun. Tidak pernah absen satu hari pun. Selama 7 tahun tidak pernah absen satu hari pun. Tidak pernah absen. Aku punya kebiasaan puasa. Setiap kali puasa aku mendatangi majelisnya. 7 tahun tidak pernah absen hadiri majelis. Kalau di zaman ini cuma dihitung dengan jari aja orang bisa seperti ya Jarir di sini, bapak dari Wahab bin Jarir. Bisa dihitung dengan jari. Ada enggak yang pernah taruhlah kitab Riyadhus Shalihin? Kitab tebal sekali loh itu. Ya, ribuan hadis di dalamnya. Ada yang enggak pernah hatamkan dari awal sampai akhir? Ustaznya terangkan. Ustaznya kan enggak absen kan? Muridnya yang biasanya absen. Ya, ada enggak satu murid yang hatamkan dari hadis pertama sampai hadis terakhir? Coba nanti lihat, kalau ada saya berani kasih iPhone mungkin untuk orang itu. Ya, saya berani itu untuk di zaman ini yang tidak pernah absen seperti itu. Ini 7 tahun kita perhitungin ya, rata-rata bisa selesai seperti itu lamanya. Karena kitabnya sangat banyak sekali hadis-hadisnya. Maka ini seharusnya semakin menyemangati kita kalau punya kajian rutin, apalagi membahas kitab-kitab ulama-ulama besar yang kandungannya gitu begitu luar biasa, ada Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin, atau kitab-kitab fikih, bahwa itu dirutinkan. Ya, tinggal kita minat waktu aja. Ada yang buat janji dengan kita, bilang saja, "Saya punya majelis rutin." Ya, bilang saja, "Saya punya majelis rutin." Ya, dahulu sampai ketika saya kuliah di Saudi, punya majelis ya dengan seorang ulama di sana, dengan Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya, saya cuma janjian sama dosennya saja, "Pak, tolong jangan diundur sampai setelah asar ya. Saya mau pergi ke kajian nanti. Saya enggak mau absen sama sekali." Ya. Jadi saya minta jadwalnya itu lebih cepat lebih bagus, di pagi atau di siang hari. Jangan sampai sore, karena sore itu ada majelis. Kalau bisa kita ngatur jadwal. Ada yang buat janji dengan kita katakan saja, "Ah, sedang ada jadwal kajian." Ya, kalau orang yang paham itu akan mengerti hal ini. Lebih bagus kita rutinkan, ajar terus nilai bagus. Dan amalan juga seperti itu. Nabi SAW berkata, "Inna ahabal akmal illallahi adwa muhawwa iqal." Sebaik-baik amalan itu adalah amalan yang rutin, ajar terus dilakukan walaupun jumlahnya sedikit. Itu lebih bagus. Maka rutinkan sesuatu yang bisa kita rutinkan. Kemudian yang ketiga, al-hirsu ala tabkir bilal halaqa, berusaha datang lebih awal ketika hadiri majelis ilmu. Jadi kalau ada yang sudah pakai jadwal 3:30, on time, biar tidak hilang satu ilmu pun di situ. Karena kalau majelis sudah mulai, apalagi usahanya sudah konsekuen 3:30, 3:40, mau orang datang atau enggak tetap mulai, maka kita pasti yang telat akan ketinggalan ilmu. Maka konsekuen dengan jadwal tersebut, jadwal yang sudah kita konsekuen rutin tadi, ustadz yang juga tidak pernah absen, selalu buat majelisnya itu di awal waktu, tepat waktu, maka kita sendiri sebagai murid baiknya juga tetap konsekuen dengan jadwal tersebut. Karena kalau seseorang itu telat, hilang satu hadis dua hadis, apalagi sedang bahas-bahas hadis-hadis yang penting. Jangan-jangan nanti di akhir baru nanti dia nanya, ustadz, ini tadi saya ada pertanyaan ini. Ternyata pertanyaannya tadi sudah dijawab tadi di saat dia itu belum datang. Kadang ya seorang ustadz juga ya kadang, ah, kamu kan tadi gak dengar kok, risiko sendiri. Terpaksa juga ustadznya kalau baik ya terangkan. Ya ini seperti ini tadi sudah diterangkan, ini jawabannya seperti ini, sudah dijelaskan di dalam hadis tadi. Makanya masih akan ketinggalan dari majelis semacam itu. Jadi kalau ada yang ditetapkan waktu, maka hadirlah juga tepat waktu. Kemudian yang keempat, istidraku ma yafutu minat durus, yaitu berusaha mengejar ketinggalan majelis-majelis yang tidak dihadiri. Jadi misalnya tadi kita bahas kitab ya, tadi Riyadhus Shalihin nih, dari awal sampai akhir. Satu kali kita tidak masuk, sakit. Zaman ini sudah ada rekaman. Sudah ada rekaman. Bahkan sekarang sudah pakai video. Ya, sudah pakai video pula. Kalau kita tidak bisa menghadiri majelis tersebut karena ada uzur, maka kejar rekaman tadi. Atau ada teman punya catatan lengkap, nyalin catatannya tadi. Oh, ini ustaznya kalau ngisi catatannya itu pelan-pelan dan ini persis seperti yang dia omongkan, catatannya seperti ini. Ini catatan orang lain, kemudian ya yang kurang tadi dilengkapi. Tadi misalnya sudah dari kota data disebutkan, yang pagi tidak dapat majelis pagi, dia kejar sore hari, ini diajarkan oleh yang pagi hari tadi yang majelis. Yang pagi datang mengajarkan yang sore. Ya, begitu juga ada yang lainnya, kita bisa terapkan dengan zaman ini seperti itu. Ada yang tidak bisa hadir pagi, ya, yang hadir tolong ajarkan teman-temannya biar tetap juga mendapatkan ilmu, tidak luput dari ilmu tersebut. Kemudian yang kelima, ini juga ada ketika mau belajar. Kalau punya kitab, punya buku, ustadznya bahas buku tersebut, berilah catatan pada kitab tadi, jangan disayang-sayang. Banyak coretan, ya, istilahnya itu hasyiah atau catatan kaki atau catatan pinggir. Ya, maka buku yang bagus, buku yang banyak coretan. Itu. Buku yang bagus itu buku yang banyak coretan. Oh, bukunya terangkan ini. Apalagi orang ngaji kita. Ya, ini tadi kan ada pembahasan kitab kuning. Kalau kitab kuning itu ada kosakata yang enggak dipahami, nyatat di atasnya. Setiap kata nyatat, oh ini artinya itu ini. Faedah yang ustaznya berikan dari pembahasan ini tulis lagi catat dalam pinggirnya. Itu manfaat sekali. Tujuannya bagaimana nanti? Dia ketika buka lagi, mau mengulang, mau murojaah, dapat paham. Catatan ini juga berguna nanti kalau ngajari orang lain lagi. Catatan saya sudah ada. Ustaznya ngajarkan seperti ini. Paham saya ketika nyata tadi. Ya, ini jadi catatan ini sudah bisa ngajarkan orang lain juga. Jadi para ulama itu ngajarkan seperti itu. Tapi ini ya diisi. Ada faedah, maka catatlah. Maka ilmu juga demikian, ini bukan bagi ini aja, ada kajian-kajian, ada faedah-faedah, setiap faedah tadi itu dicatat. Maka para ulama itu ada yang punya kitab-kitab khusus yang berisi faedah-faedah ilmu yang dia miliki. Boleh jadi dia langsung bermajelis dengan gurunya, dia buat faedah sendiri. Atau dia dari suatu peristiwa, dia tangkap suatu pelajaran penting, dia buat faedah lagi. Maka ada, misalnya Ibnu Qayyim punya kitab Al-Fawaid. Itu kitab yang berantakan isinya. Maksudnya ilmunya itu enggak runtut. Ada faedah ilmu ini dia tulis, Ibnu Qayyim tulis, lanjut lagi di bawahnya lagi ada faedah yang lain lagi, enggak nyambung. Tapi faedah pelajaran-pelajaran sendiri, itu bisa kita gali faedah yang sangat banyak sekali dari al-fawaid yang Ibnu Qayyim itu catat. Ya, bisa juga buat seperti itu. Kemudian yang ke berapa? 6. Kalau hadir di majelis, hendaklah diam, tidak sibuk dengan urusan sana sini. Coba lihat apa yang dikatakan oleh Ahmad bin Sina. Dia katakan ketika mengajarkan ilmu, ini ulama dahulu seperti ini. Karena la yatahaddatsu fi majlis Abdurrahman. Dulu para ulama itu tidak boleh ngobrol di majlisnya Abdurrahman. Jadi enggak ngobrol samping kanan kirinya itu enggak. Tetap hanya ke hadapan gurunya terus. Wala yabrokhalam, mereka juga tidak sibuk dengan penanya. Nyata, namun tidak ada gerakan-gerakan lain di luar itu. Wala yatabassam ahadun, mereka juga tidak senyum dengan orang lain. Ya, tidak senyum, gimana datang, terus senyum lagi, temannya sambil kalian senyum lagi, enggak. Dia memperhatikan gurunya terus, gurunya terangkan, khusus perhatiannya itu pada gurunya. Kemudian, wala yakum ahadun qadiman, satu orang pun tidak ada yang berdiri ketika itu. Karena alam usihim akoyin, seakan-akan di atas kepala mereka itu ada burung. Mungkin di sini burung takapan, kalau bergerak burung ini akan terbang. Gambarannya seperti itu. Begitu juga auka annahum fi shalah, keadaan mereka ketika berada dalam majelis duduknya itu seperti orang yang sedang sholat, khusyuk sekali memperhatikan pelajaran. Maka ketika mereka dalam majelis sikapnya tenang seperti itu. Ini ada majelis-majelis seperti tadi. Beda kalau majelis-majelis kita saat ini ada HP, SMS masuk, balas. Ya, ada status ya. Status masuk ingin, di komentar saya. Balas lagi. Ustaznya lagi terangkan itu di belakang, tinggal main-main status saja. Ya. Nanti kalau yang ibu-ibu beda lagi, ya. Nanti dibicarakan depan, nanti di belakang ibu-ibu ngobrol sana sini, ngobrol sana sini. Ya. Itu majelis saat ini, kalau majelis yang dulu itu sangat-sangat tenang sekali. Jadi sangat-sangat tenang ketika mereka itu bermajelis. Nah, ini adab yang kadang yang harus dimiliki pula. Kemudian yang ke-7. Yaitu hendaklah menghadiri majelis ilmu yang sanggup untuk dihadiri. Yang sanggup untuk dihadiri. Jadi kalau sanggupnya misalnya, kalau tadi kita kan kaitannya dengan jangan absen. Ini tentang masalah ada yang majelis yang dia bisa dia datang, ada yang tidak. Maka datanglah ke majelis sesuai dengan kesanggupan. Jadi memang tidak ada paksaan juga. Ya, karena tidak ada sifatnya mengikat di sini. Jadi berusaha untuk semaksimal mungkin untuk tetap hadir majelis tersebut. Contohnya di sini kami contohkan ada kisah dari Al-Khatib Al-Baghdadi. Al-Khatib Al-Baghdadi itu pernah dulu ulama itu kalau mengkaji kitab mereka itu bacakan di hadapan guru. Sahih Bukhari itu dibacakan di hadapan guru. Sahih Bukhari itu beribu-ribu hadis di dalamnya. Al-Khatib Al-Baghdadi itu menyelesaikannya dalam 3 kali majelis. Al-Khatib Al-Baghdadi itu menyelesaikannya dalam 3 kali majelis. Majelis pertama habis isya sampai subuh, ya habis isya sampai subuh nggak tidur. Majelis kedua belum selesai juga Sahih Bukhari-nya, habis isya sampai subuh lagi. Majelis ketiga karena masih banyak yang belum rampung lagi, akhirnya diselesaikan dari waktu duha sampai isya belum rampung, ya dilanjutkan lagi sampai subuh lagi keesokan harinya. Itulah 3 majelis Al-Khatib Al-Baghdadi dalam menyelesaikan kitab apa tadi? Sahih Bukhari. Ada yang pernah kali kayak gitu? Dia disolin 3 kali majelis. Ya, terus aku kitab-kitab yang ringkas aja lah. Salah satu usul salah satu kali majelis. Belum pernah kan? Belum pernah itu. Di Indonesia enggak pernah, di Arab itu biasa. Ya, qaidul arba 1 kali majelis. Sini jarang seperti itu. Ya. Masalahnya ya, Ustaz yang butuh terjemah, menerjemahkan. Kan yang hadir kan enggak ngerti bahasa Arab. Tambah lagi penjelasan-penjelasan yang butuh seperti itu. Namun kadang kita butuh majelis yang singkat, nampung semuanya, ya. Dan ulama yang zaman ini yang punya majelis seperti itu adalah Syekh Shalih Al-Utsaimin. Ya, Syekh Shalih Al-Utsaimin punya kajian setiap libur semester musim dingin. Ya, libur semester musim dingin sekitar bulan Januari, beliau itu punya kebiasaan membuka majelis menggantikan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar. Digantikan salah satu ulama yang bisa menggantikan. Ini cuma Syekh Abdul Razak dan Syekh Shalih Al-Utsaimin. Maka ketika itu dia buka majelis cuma 8 hari. Di 8 hari rampung 20 kitab. Ya, 8 hari itu rampung 20 kitab. Ngajinya dari subuh sampai jam 10 pagi. Majelis kedua dari asar sampai jam 10 malam. Ya, maka yang hadir di majelisnya itu ini masih kurang rapat. Mereka lebih rapat lagi coba. Itu duduk dari asar sampai maghrib itu enggak gerak-gerak. Ya. Padahal kalau kita tuh sudah ganti-ganti posisi, yang ganti ini ganti lagi, ya kan? Kita kayak gitu. Sampai-sampai orang Arabnya, ada orang Arab itu karena enggak betah duduk, aduh ini sudah keram-keram, ini sudah berdiri. Akhirnya dia baca pegang kitabnya, gurunya depan dia berdiri gini. Pegang kitab, gurunya lihat. Enggak paham memang. Ya, ketika itu tidak ada larangan sambil berdiri pegang, gurunya baca hadis Arba'in Nawawi yang Amir Mukminin Umar bin Khattab, ya, yang mengatakan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut sosok itu bersabda inna ma la'ulu dunya sambil dengan kitab kemudian berdiri. Karena enggak bisa lagi mau kakinya gimana? Kakinya sudah rapat kayak gini. Ya, menyebut ini enggak rapat ini. Itu lebih rapat lagi 1000 orang yang hadir. Ya, 1000 orang yang hadir majelis saya. Luar biasa, 8 hari selesai 20 kitab ditambah dengan sanad. Sanadnya itu maksudnya, jadi misalnya kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh Shalih Al-Utsaimin itu punya sanad, dia dapat dari gurunya, gurunya lagi sampai Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Misalnya hadis Arba'in Nawawiyah, penulisnya siapa? Imam Nawawi. Maka dia punya sanad, Syekh Shalih Al-Utsaimin dengar dari gurunya, gurunya lagi dengar dari gurunya lagi sampai Imam Nawawi. Jadi dia punya sanad yang bersambung. Jadi yang dengar dari beliau, beliau cuma katakan, aku telah mengijazahkan sanad ini bagi kalian, silakan sampaikan kepada yang lainnya dengan sanad dari saya. Ya, ini istilahnya kalau dalam di sebagian kelompok itu namanya ilmu mangkul. Ilmu mangkul, nukil dari guru ke guru lagi, ke guru lagi, ke guru lagi. Itu bersambung seperti itu. Nah, kemudian yang lainnya lagi. Yang keberapa? 8. Tentang adab ketika menyampaikan pertanyaan pada guru. Adab, beradablah ketika menyampaikan pertanyaan pada guru. Jadi harus santun. Kadang pertanyaan tadi, ya, memang isinya ingin bertanya sesuatu yang tidak tahu. Namun ada pertanyaan yang sebenarnya ini tidak perlu untuk ditanya ketika itu. Contoh, Ustaz, gimana kalau saya itu nanti di bulan itu sholatnya saya ngadapnya itu bagaimana? Ya Ustaz emosi juga, gimana kamu itu ke bulan juga mikirnya, kan Ustaz juga mikir kamu ke bulan itu gimana. Maka nanti kalau ada Ustaz yang emosi jawabnya, dia bilang, sudahlah kalau kamu ke bulan nanti SMS saya saja, ya saya baru beritahu nanti arahnya itu kemana. Kan bisa seperti itu. Maksudnya pertanyaan yang belum terjadi saat ini, ya sudah gak usah ditanya-tanyakan. Ngapain juga Ustaznya sampai mikir jauh-jauhnya, jauh-jauh ini gimana, pipinya gimana. Ustaznya bingung juga. Ya seperti bingung, kurang manfaat. Ya, ini termasuk dalam bertanya dalam hal yang tidak bermanfaat. Muslim Islam ilmar kita puh mana yang ini. Di antara tanda kebaikan seseorang adalah dia menyebutkan pada hal yang bermanfaat saja. Dia tinggalkan hal yang tidak bermanfaat. Dia tidak bermanfaat seperti itu. Apa yang terjadi dulu butuh ditanyakan. Atau yang logis lah pertanyaannya. Juga jangan pertanyaannya itu tujuannya untuk ngetes. Tadi Ustaz ini bisa jawab gak ya? Juga ini sama enggak dengan Ustaz saya? Nah, kalau tidak ini Ustaz ini salah. Ini Ustaz. Ya. Sesat Ustaz ini, jawabannya itu beda. Harus saya dapat dari Ustaz pulang kok beda dengan ini. Ini namanya ngetes Ustaz. Ya, ingin ngadu-ngadukan ini. Masalah beda pendapat wajar-wajar saja. Wong Imam Nawawi sama gurunya saja itu berbeda, dengan imamnya sendiri dalam mazhab Syafi'i juga berbeda. Biasa. Enggak terlalu terikat. Ya, murid dengan guru itu kadang boleh berbeda. Ya, murid dengan guru itu kadang boleh berbeda. Coba lihat pendapat dalam mazhab Syafi'i saja itu beda-beda. Ya, pendapat dalam mazhab Syafi'i itu saja beda-beda. Ada yang katakan, ya, sebagian ulama Syafi'i katakan, bahkan ini pendapat masyhur dalam mazhab Syafi'i, tidak boleh niatan kurban untuk orang yang meninggal dunia kecuali ada wasiat. Ini pendapat masyhur. Artinya ini sudah terangkat dalam mazhab. Namun ada yang di luar pendapat itu, masih ulama Syafi'i juga. Masih ulama Syafi'i juga katakan bahwasanya pokoknya itu niatannya sudah kok. Jadi kalau dia niatan untuk orang yang meninggal dunia, maka termasuk dalam hadis, ya amalan itu, amalan ketika manusia itu meninggal dunia terputus kecuali tiga perkara. Ada disebut apa? Shadaqatun jariyah. Shadaqah jariyah, maka kurban untuk mayit masuk shadaqah jariyah. Ini pun dalam kalangan Syafi'i masih berbeda pendapat. Kok ada berbeda dengan gurumu yang dulu kok masa protes seperti itu sampai nyesat-nyesatkan? Ini tidak tepat sekali. Jadi tolong nanti dibedakan. Ini setiap penuntut ilmu itu wajib bedakan. Ada perkara yang disepakati, maka tidak boleh diselisihi. Ada perkara yang dalilnya lebih kuat, yang lawannya itu dalilnya lebih lemah. Imam Abu Hanifah bolehkan nikah, ada wanita yang nikah tanpa wali. Sedangkan hadis Nabi SAW katakanlah nikah illa bi wali, tidak boleh nikah kecuali dengan wali. Maka pendapat Abu Hanifah tidak benar. Ada beda pendapat. Namun beda pendapat ini antara yang kuat dalilnya dengan yang lemah. Ada dalam masalah ijtihadiyah, dalilnya tidak tegas. Tidak ada dalil spesifik. Contoh, ngangkat jari ketika tahiyat, apakah dari awal, apakah dari tengah, atau dari ucapan asyhadu an la ilaha illallah. Tidak ada dalil spesifik. Ya, maka ulama Syafi'i katakan mulai dari ucapan asyhadu an la ilaha illallah, angkat jari. Ada yang katakan dari awal. Ya, dan ada yang katakan dari pokoknya kalimat yang berisi doa. Atayatullah suatu taibah. Assalamualaikum ayo nabi warahmatullah. Mulai dari assalamualaikum ayo nabi warahmatullah, baru angkat jarinya tadi berisyarat. Hilafnya bagaimana? Dalilnya tidak tegas. Tidak ada dalil yang spesifik. Maka ketika ini masuk dalam masalah ijtihadiyah. Ya, masalah ijtihadiyah tidak perlu diingkari dengan keras. Ya, tidak perlu juga sampai jadi tolak ukur. Oh, yang angkat dari depan itu, oh ini bukan golongan saya, ini sudah beda. Oh, yang angkat dari yang enggak sedekat tangannya ketika habis ruku, oh ini sudah beda lagi ini. Syarat katakan itu bid'ah. Ya, maka ini sudah sesat. Dia cuma berpatokan pada satu ulama. Maka ada perkara yang bisa kita tolerir. Maka tolerirlah, bersikap bijaklah dalam menyikapi masalah tersebut. Kemudian yang terakhir, al-ihtisab min khuluqi syekh, berusaha hadiri majelis dengan mencontoh akhlak baik dari guru. Akhlak baik dari guru itu ditiru. Maka dituntut bagi orang yang belajar itu mengambil ilmunya, mengambil akhlaknya. Akhlak yang baik itu diambil. Akhlak yang tidak baik, kalau kita bisa nasihati, nasihati. Ya, kita bisa nasihati, itu nasihati. Maka dahulu majelis para ulama, majelisnya Imam Ahmad, Imam Malik, itu dihadiri oleh ribuan orang. Tidak semuanya mencatat. Sebagiannya, bahkan mayoritasnya itu mempelajari akhlak dari para ulama. Jadi dia lihat, oh ini akhlaknya guru saya ini bagaimana. Ya, oh bagus sekali akhlaknya. Akhlaknya yang ditiru. Tidak nyata. Namun ingin ambil apa? Pelajaran dari akhlak-akhlak ulama ketika itu. Oleh karena itu, ini tanda orang yang belajar di majelis itu lebih utama. Karena tidak bisa diperoleh dengan orang yang cuma baca buku. Tidak bisa diperoleh oleh orang yang cuma lewat website misalnya. Maka kalau ada majelis ilmu, lebih bagus hadiri majelis ilmu. Dan nanti akan terwujudnya memang beda. Karena orang kalau belajar langsung tahu, wah, lagu ini masya Allah santun sekali, mudah senyum, mudah akrab, dapat dari semua dari majelis. Namun kalau dia baca dari website misalnya, dari media sosial, kadang ada emosi. Wah, sedikit ada komentar sedikit yang kurang pas. Komentarnya dia dari komentarnya saya sudah lihat kasar. Tanda bahwasanya apa? Orang ini enggak pernah belajar adab karena jarang hadiri majelis ilmu. Maka berbeda orang yang hadiri seperti majelis saat ini dengan orang yang tidak pernah hadiri majelis ilmu. Maka luangkan waktu sekali lagi untuk bisa menghadiri majelis semacam tadi. Ya, jadi ini adab-adab ini dipenuhi dulu. Adapun mudah untuk belajar kitab kuning, itu modal utamanya cuma satu. Belajarlah bahasa Arab. Belajar bahasa Arab itu bukan belajar bahasa Arab yang speaking. Kalau speaking, orang kalau mau ke Arab, ya orang Arab dengan bahasa Indonesia pun sebenarnya bisa. Coba tanya nanti kalau di Arab, ini Pak, kurma itu berapa? Bilang aja, kurma itu berapa? Dia nanti jawab, 10, 10, 10. Iya, sudah diajarin sama orang-orang Arab. Itu orang Indonesia loh, itu Indonesia. Ciri-cirinya gampang Indonesia. Ya, nanti ketemu dia tanya, jawab 10, 10 itu 10. Ya, kalau isyrif 20, kalau dia minta 20, ini 20. Jadi angka-angka pun bisa orang Arab. Maka kalau untuk kitab ini enggak cukup untuk belajar speaking, ya, percakapan enggak cukup. Ilmu yang dasar yang diperlukan itu ilmu nahwu dan dilengkapi dengan ilmu sharaf nyaraf. Jadi nahwunya bisa. Nahwunya itu tujuannya gini. Tujuannya untuk mempelajari harokat akhir. Harokat akhir tok lo. Ya Allah, capek-capek belajar dari awal sampai akhir cuma tahu satu harokat. Iya, harokat akhir itu yang sulit. Karena yang depan-depan tuh gampang. Oh, biasa dengar kalimat muallimun. Ya. Mu'alimun dari depan sampai sebelum akhir itu tahu. Oh, cara bacanya seperti ini. Hurufnya kayak gini, kok saya sudah biasa lihat. Akhirnya itu belum tentu baca itu. Boleh dia baca mu'alimun, bisa mu'alimin. Itu ilmu nahwu. Ya, itu ilmu nahwu yang tahu. Cuma pelajari harokat akhir. Dilengkapi yang awal-awalnya tadi dari ilmu sharaf. Maka nanti belajar dari guru. Ilmu tadi lengkap. Dipelajari dua ilmu tadi, lalu belajar dari seorang guru. Ini tolong saya diajarkan baca kitab. Dia baca, murid baca, guru betulkan. Pelan-pelan diulang seperti itu terus. Maka orang yang profesinya apapun tetap juga bisa mempelajari seperti ini. Dasar ini dipelajari dulu, baru punya keinginan ke Arab. Jangan belum punya ilmu apa-apa sudah, wah pokoknya saya harus belajar dari ulama di Arab. Apa dasarmu? Ya nanti saya di sana baru belajar, nggak bisa belajar di sana. Di sana itu orang itu bahasanya sudah campur baur, ya sudah bercampur dengan bahasa-bahasa orang-orang India, Pakistan, sudah nggak kenal lagi bahasa-bahasa yang fushah. Bahasa yang fushah itu maksudnya yang bergrammar itu nggak ada lagi. Maka kadang kalau kita bicara itu ya nggak pakai-pakai ini juga, nggak pakai-pakai grammar juga, bicara ngawur aja, nanti orang paham. Misalnya kamu nggak ngomong-ngomong, kok kamu nggak ngomong-ngomong? Antam mafikalam. Gitu bahasanya. Padahal nggak gitu, secara strukturnya itu nggak gitu. Namun orang awamnya pahamnya kayak tadi. Oh maksudnya kamu nggak ngomong. Iya kan pas kayak kalau terjemahan. Iya. Saya nggak punya uang apa bahasa ininya bahasa ya istilah bahasa prokemnya lah. Ah saya nggak punya uang apa. Ana mafi. Secara aturan struktur nggak ada seperti itu. Nggak ada, ya bahasa karakternya ma'indishay, saya nggak punya apa-apa, itu bermasuk. Namun kalau kayak gini kita pakai bahasa pusat, orang awam nggak paham. Makanya kalau mau belajar bahasa Arab sama orang Arab jadi rusak bahasanya, ya kecuali ketemu dengan orang yang terpelajar di bangku kuliah baru gitu. Makanya dari tanah air baru sudah persiapan bahasa dulu, bahasanya bagus, baru nanti kesana baru belajar dengan benar. Ya, maka saya kadang kurang serak kalau orang cuma ya konsen untuk mau pergi ke Arab, mau dalam S2, S3 gitu, terus bilang ke saya, saya mau belajar juga biar bisa belajar dari ulama. Ya, saya lihat dari dia bahasa Arab enggak pelajari. Ya, bahasa Inggris dia sudah pelajari gampang, bahasa Inggris gampang. Ya. Namun kalau untuk belajar bahasa Arab dia harus lebih serius, baru bisa gali manfaat di sana. Kalau enggak, dia seperti orang biasa saja datang ke sana, belajar ilmu dunia pulang. Ilmu dari para ulama bagaimana? Gak akan dapat seperti itu. Gak mungkin baru belajar di sana, gak mungkin. belajar di tanah air, baru nanti punya keseriusan baru bisa belajar itu di sana. Ya, ini demikian yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Mungkin Ustaz Bunda ada yang ini ditanyakan, Bu. Jazakumullah khair Ustaz atas penjelasannya. Ini memang belum masuk sebenarnya kepada apa namanya, ini baru jendelanya saja, kita baru masuk pintunya dan belum masuk isinya. Cuma memang waktunya yang sangat terbatas, ya. Dan tadi Ustaz sudah menyampaikan sebenarnya, ya, belajar bahasa Arab itu hanya kunci untuk bisa membaca kitab-kitab para ulama. Bahkan sebenarnya kan kalau kita perhatikan kan ada banyak apa namanya ucapan-ucapan para ulama yang mereka mengatakan al-lughatul arabiyyah lughatul azimatun wa hiya lughatul qur'anul karim wa la yumkin fahmud din al-khatim alladhi huwa as-sabil al-wahid lin-najah ila fahmi lughatil arabiyyah. Ini ada ucapan-ucapan yang seperti ini. Nah, tapi mungkin begini Ustaz. Apa namanya? Kita sudah tahu istilahnya, mungkin insyaallah untuk majelis-majelis ilmu tadi mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah dengan adab-adab yang sudah Ustaz sampaikan. Meskipun mungkin tentu berat, ya, untuk ikhlas saja para ulama sudah mengatakan ta'allamun niyyah fa innal ikhlas azim atau fa innal ikhlas aziz. Ya, belajarlah menata niat karena niat itu susah. Semuanya susah sebenarnya. Nah, tapi berkaitan dengan bahasa Arab yang mungkin tadi belum dibahas, ya, tadi Ustaz sempat menyampaikan waktu di Tuli Probo, sebenarnya Ustaz sendiri apa namanya sebelum kuliah itu kan belum paham bahasa Arab. Nah, kita mungkin ingin mendengar apa sharing dari Ustaz itu berkaitan dengan ini, mungkin bukan tipsnya karena mungkin tipsnya ya sudah nanti yang normal-normal saja, mungkin pengalaman-pengalaman kesulitan selama belajar bahasa Arab Ustaz. Karena memang betul untuk sampaikan tadi, jadi biasanya belajar bahasa Arab semangat, tapi nanti ujung-ujungnya jamaknya habis. Pelajari bahasa Arab tadi ada pada tadi itu sangat-sangat membantu sekali. Karena ketika kita lihat orang belajar bahasa Arab, memang kalau dia tidak punya background, kayak saya itu gak punya background apa-apa tentang bahasa, ya bahasa Arab itu gak pernah dengar. Maka ketika pelajari bahasa Arab, saya kira setelah pelajari ilmu nahwu tadi, saya itu bisa paham tafsir, bisa paham sholat. Jadi ketika ingin belajar, teman saya cuma bilang, "Duh, kalau kamu mau belajar, belajar bahasa Arab lah, dan sholat kamu bisa paham." Saya satu semester sudah ikut belajar bahasa Arab, walaupun waktu belajarnya cuma di semester pendek, cuma 20 kali pertemuan atau 30 kali pertemuan. Namun itu satu kitab saya sudah rampung. Saya balik lihat, koreksi lagi. Kok yang teman saya bilang kemarin katanya bisa paham sholat, paham Al-Quran, kok gak bisa paham-paham juga? Ternyata memang ada yang kurang. Intinya gini, cara belajarnya, ada kitab-kitab dasar yang bisa dipelajari. Ya, seperti kitab dasar dalam bahasa Arab, ya. Namun saran saya, ini jangan baca otodidak, gak paham. Itu harus dengan guru. Kalau versi Indonesianya, kebuatan orang Indonesia, ada kitab Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi, karya orang Sunda, ya, Ustaz Aceng Zakaria. Kitabnya warna hijau, tulisannya Al-Muyassar. Ini yang biasanya dipakai oleh mahasiswa UGM. Jadi sampai Aceng Zakaria itu punya versi terjemahannya dari kitab Muyassar ini. Kan Muyassar ini cuma versi Arab, dia punya versi terjemahannya, dia tulis dalam Muqaddimah, "Buku kami Alhamdulillah Al-Muyassar ini telah dipakai oleh mahasiswa-mahasiswa dari Jogja." Maksudnya mahasiswa UGM. Karena kita yang biasanya borong, kalau ada liburan langsung, "Ustaz, kita pesan 100 datang, 100 buku datang." Banyak borong seperti itu. Kitabnya sangat membantu sekali. Dan kitab ini kesimpulan dari kitab-kitab dasar yang lainnya, seperti dari Al-Ajurumiyah. Al-Ajurumiyah ini beliau kaji, Ustadz Aceng tadi kaji, kemudian dia pakai untuk kitabnya Muyassar tadi. Boleh pakai Al-Ajurumiyah. Namun yang saya sangat paham sekali atau sangat memahami sekali kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi tadi, ya, Muyassar yang mesti mempelajari ilmu nahwu. Kemudian kalau ilmu sorof bisa pelajari dari bukunya Ustadz Ainul Rafiq Gufran dari Gresik. Ada kitab Al-Mukhtarat, ya, kitab Al-Mukhtarat itu di dalamnya ada pembahasan ilmu sorof. Dua ini saling menunjang. Ya, tadi saya katakan harokat akhirnya dari ilmu apa? nahu. Kemudian yang sebagiannya lagi itu dari ilmu sorok. Ini harus saling menunjang. Artinya pelajari dua-duanya. Ya, pelajari dua-duanya. Jangan cukupkan dengan nahu saja. Namun bagusnya memang orang yang mempelajari ilmu ini sudah punya banyak kosakata. Sebenarnya gurunya bisa bantu. Dia bisa banyak kosakata dari banyak percakapan. Ya, percakapan. Namun kalau ilmu ini saja dipelajari, dia tidak bisa ngomong. Maka ketika sampai di Arab tuh saya bingung mau ngomong bagaimana. Kenapa? Karena saya ngomongnya itu fusha. Ngomongnya itu bahasa halus, bahasa kromo lah istilah kita. Kalau orang-orang Arab gimana? Bahasanya amburadul, enggak bisa ngomong. Kita enggak bisa ngomong, cuma ngomong itu gimana? Harus saya ngomong dengan orang-orang yang paham. Ya, bahasa yang fusha tadi. Bahasa yang berstruktur tadi, bergrammar tadi. Ya. Makanya kalau bisa ditunjang sebagai penunjang ada percakapan juga. Ya. Itu cuma penunjang saja. Kemudian setelah pelajari nahwu sharaf tadi tidak berhenti sampai di situ. Cari kitab-kitab sederhana, kemudian cari guru yang bisa mengajarkan kitab Rabbulul, baca kitab tadi di hadapan guru. Maka guru nanti akan betulkan cara bacanya seperti ini yang benar. Harokatnya seperti ini yang benar. Maka ini sangat membantu sekali dibandingkan dengan belajar sendiri. Maka saran saya, ilmu agama itu tidak bisa belajar otodidak. Ya, ilmu agama itu dari dulu itu mangkul dari guru ke guru. Ya, maka nukil dan juga ilmu yang lainnya, termasuk juga belajar bahasa Arab tadi dari guru ke guru. Ya, biar ilmunya itu jadi benar. Jadi jangan cuma baca di internet, ada ringkasan seperti ini bahasa Arabnya. Enggak akan bisa. Enggak akan bisa seperti itu. Harus belajar dengan guru. Jadi intinya mungkin memang kita perlu menata kembali semangat kita untuk belajar bahasa Arab. Kalau dulu Ustaz, kira-kira berapa lama itu Ustaz, apa namanya? Setahun. Dari kitab dasar, menengah sama lanjutannya. Lanjutannya itu kitab Mulakhas Al-Mulakhas fi Qawaidin Nahwi. Itu kayak karya Fuad Nikmah. Itu di kitab advance-nya. Dalam setahun bisa sampai kitab itu. Tapi kitabnya berjenjang, saya pelajari itu berjenjang. Dari Muyassar, Mukhtarah, kemudian baru kitab Mulakhas tadi. Jadi sebenarnya, kalau kita memang sungguh-sungguh, termasuk dulu kita satu ma'at dengan Ustaz Abdul, kami juga awalnya juga belajar seperti itu, dengan dari yang dasar, dari mungkin saya satu kata pun, waktu itu saya ingat baru awal kuliah Ustaz, ada teman mengatakan, Afwan. Saya bertanya, ini Afwan ini apa? Gitu artinya ya. Itu semester 1 waktu di UGM. Kemudian pelan-pelan alhamdulillah di Ma'had Al-Ilmi itu sudah mulai paham. Dan memang yang penting itu, kalau kami perhatikan dulu di awal ada sampai lebih 100 orang yang ikut. Tapi akhirnya ujung-ujung itu kayaknya tidak sampai 5 orang. Itu yang sampai selesai 1 tahun. Karena memang butuh setiap hari itu yang minimal setengah jam, 45 menit gitu Ustaz ya. 45 menit sampai mungkin 1 jam itu sebenarnya cukup, habis subuh biasanya. Kemudian sampai kita udah siap sebelum habis subuh atau sebelum subuh kita sudah ke ma'had. Kemudian kita membaca kitab mungkin mulai dari Muyassar. Setelah itu kira-kira 6:30 karena jam 7 masuk kuliah, itu kita sudah meninggalkan perpadan. Rutin seperti itu sampai sorenya. Kemudian biasanya itu tadi yang Ustaz Abdul sampaikan, itu ketika Ustaz punya kajian, meskipun kita waktu itu belum ngerti bahasa Arab, jadi masih awal, maka biasanya kita sudah beli atau sudah fotokopi waktu itu. Jadi untuk beli masih susah. Jadi di Ma'had Al-Ilmi kita fotokopi banyak kitab. Kemudian sudah apa yang dijelaskan oleh Ustaz kita tulis, meskipun nggak ngerti sebenarnya maknanya. Nah, kita berharap kemudian mungkin di Malang ini juga bisa seperti ini juga. Nah, silahkan mungkin ada para jemaah yang ingin bertanya. Sekarang waktu dan tempatnya kami persilahkan. Ya, silakan. Yang lainnya bisa siapkan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, apa hukum menghisap rokok dan menjual rokok dalam Islam? Yang kedua, bolehkah kita berjabat tangan dengan perempuan yang bukan mahram yang sudah tua? Yang sudah tua, Baik, saya langsung jawab. Yang pertama, tentang hukum merokok dan hukum menjual rokok. Nabi SAW itu mengatakan dalam hadis yang sahih, la dharara wa la dhirar. Janganlah kalian itu memberikan bahaya pada orang lain sedangkan kalian mengambil manfaatnya. Kemudian Nabi katakan lagi, wa la dhirar, dan janganlah kalian memberi bahaya pada orang lain dan kalian tidak dapat manfaat sama sekali. Kira-kira kalau dari hadis ini, rokok itu masuk kriteria yang mana? Yang memberi bahaya kita dapat manfaat, atau memberi bahaya kita tidak dapat manfaat sama sekali? Ya, menurut sebagian orang ya bisa masuk pertama, bisa masuk yang kedua. Ya, saya kan jadi tenang gitu. Ya, termasuk dalam hadis. Ya, kalau tidak dapat manfaat sama sekali, ya masuk dalam hadis juga. Jadi dari sisi hadis ini menunjukkan bahaya rokok itu sendiri dan sekaligus juga hukumnya. Ya, bisa disimpulkan sendiri hukumnya. Walaupun dari sisi logika pun orang bisa jawab, karena di dalam bungkus rokok pun sudah tertera tentang bahaya rokok itu sendiri, walaupun tidak diterangkan dalam dalil. Ya, karena biasa dulu, kalau yang dulu ya bungkus rokok dahulu dikatakan apa? Dilarang merokok karena dapat menyebabkan kanker macam-macam. Ya. Kalau sekarang merokok membunuhmu. Orang sudah ditulis seperti itu, ya harusnya sudah paham bahwasanya itu tidak baik. Bukti tidak baiknya juga tidak pernah orang tua, ya orang tua beri rokok untuk anaknya sendiri. Kalau anaknya minta rokok, ya misalnya orang tua di situ ya dia hobi rokok ya, terus anaknya minta, pak bu saya sekali-sekali coba. Pasti yang terjadi apa pada orang tua, bilang pada anaknya gimana? Hah? Dia bilang apa? Gimana nanya? Kamu tuh masih kecil. Anaknya bisa jawab apa? Kok bapak itu bisa merokok, ya? Terus bilang saya itu kalau masih kecil ini bahaya untuk saya. Kok bapak di bapak kok nggak bahaya? Maka itu tanda bahwasanya dari sisi itu pun tidak baik. Menjualnya pun masalah. Karena dari sisi tidak baiknya tadi. Kemudian yang kedua, berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram, yang sudah tua. Nabi SAW itu katakan bahwasanya lebih baik tangan kalian itu ditusuk dengan jarum dari besi daripada menyentuh wanita yang tidak halal bagi kalian. Maksudnya di sini adalah dalil yang menjelaskan bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram. Ini hadis umum. Maka sebagian ulama katakan ya dengan wanita tua pun termasuk. Ini jadi pendapat dalam mazhab Syafi'i juga. Namun sebagian ulama katakan, karena di hadis yang lain menunjukkan interaksi dengan wanita yang sudah sepuh itu berbeda, maka ada yang masih membolehkan hal itu. Intinya ada beda pendapat. Walau alam kalau masih ada rasa pada yang sepuh tadi, baiknya tidak jaga. Ada lagi ya, mungkin panitia bisa baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi terkait ilmu nahwu ataupun sorof, bagaimana mengawali dan mempelajari bahasa Arab. Nah ini seringkali muncul rasa pesimisme. Bagaimana menghilangkan itu dan menumbuhkan rasa optimisme. Terus yang kedua, di tengah kesibukan kita ini kan profesinya berbeda-beda. Apalagi zaman sekarang itu waktu itu luar biasa mepet. Jadi untuk mempelajari bahasa Arab itu susahnya itu susah untuk mencari waktunya, untuk meluangkan waktunya. Nah menurut Ustaz, adakah metode yang terbaik itu untuk mempelajari bahasa Arab itu di tengah-tengah kesibukan kita? Bisa ya, cari guru privat nggak kira-kira? Mungkin terkendala dalam. Terkendala. Jadi gini, kalau bilang saat ini susah, saya ceritakan ada orang yang sudah sepuh. Saat ini dia ngaji dengan saya. Dulu itu belajar bahasa Arabnya saya bareng dia. Namun sekarang dia berguru dengan saya langsung. Rutin ikut kajian saya, gak pernah absen juga untuk saat ini. Dia itu lakukan perjalanan di Jogja itu dari Imogiri sampai ke tengah kota Jogja di UGM. Itu kalau saya nempuh saja, kalau pakai mobil itu 1,5 jam. Motor itu 1 jam loh. Ini bawa motor sendiri sudah sepuh, tua. ini tidak pernah absen. Jadi pagi-pagi habis subuh, ngajinya itu habis subuh. Saya perhatikan dia itu habis subuh itu berangkat. Habis subuh langsung berangkat melaju pakai motornya terus sampai ke majelis. Pulang seperti itu lagi. Kalau dibilang ya kita ini kurang semangat saat ini, coba lihatlah orang tua seperti ini coba. 10 jauh masih bisa menyisihkan waktu. Dan dia punya waktu lain lagi, punya kewajiban untuk dakwah, punya kewajiban ngurus rumah tangga, punya kewajiban juga cari nafkah. Sama seperti itu, tinggal kita punya keinginan dia untuk belajar. Itu dulu, kalau sudah punya keinginan, maka insya Allah Allah akan memudahkan juga untuk bagi waktu dengan baik. Kalau saran saya, coba carilah teman lah yang mau ngajarkan gratis, privat gitu. Ya kasih doa saja lah, bilang sama dia, aduh saya gak bisa kasih apa, saya kasih doa saja gitu. Kalau enggak rajin-rajin traktir dia lah. Ya, mudah-mudahan ada. Ya, mudah-mudahan ada seperti itu. Kalau memang jenengan itu waktunya super-super sibuk, coba dengan privat bisa pelajari seperti tadi. Namun ingat ya, ini sebenarnya bukan kewajiban juga. Kalau kita, saya sebutkan tadi bahasa Arab, bukan kewajiban juga sebenarnya. Namun rugi kalau seorang yang bisa untuk menguasai, apalagi bisa mendalami agama, namun dia tidak kuasai bahasa Arab, jelas dia tidak bisa nanti untuk ngajari orang, karena belum punya bekal ilmu yang pas. Ya, jadi tetap luangkan waktu, cari jalan dengan cara privat itu lebih bagus. Ya cari, kalau tidak mampu biaya, cari teman, buat baik sama dia aja, rajin traktir aja lah. Kita makannya biasa, ya nanti bareng dia, sudah saya traktir kamu aja, yang penting kamu ngajar saya bahasa Arab. Insya Allah seperti itu ada. Dan tambah lagi doa, dan saya nanti tambah doa lagi. Ya, itu seperti itu. Ada lagi? Ya. Metodenya tadi, dari sekian banyak metode, kira-kira yang terbaik metode apa kalau bisa? Tetap dari guru. Tetap dari guru. Saya sarankan tidak baca buku sendiri. Bisa sesat. Iya, bisa sesat. Apalagi dia enggak ngira-ngira harokat akhirnya lagi loh coba. Itu susah sekali loh. Kalau tanpa guru enggak bisa. Tetap harus dengan guru. Wajib dengan guru. Maka saya sarankan di sini mahasiswa-mahasiswa yang hadir di sini, coba bentuk majelis taklim lah. Belajar lebih sistematik lagi. Tadi saya sudah singgung di sana. Sebenarnya kurangnya di Malang itu cuma satu. Ada majelis namun tidak sistematik. Buat program bahasa Arab 1 tahun dari awal, dari tingkat rendah, tingkat pertengahan, middle ke advance. Itu buat tingkatannya. Jadi orang ketika lulus dari sini sudah punya modal. Senjata dia sudah punya loh, tinggal make. Ya, tinggal make saja itu. Ya, karena kalau ini belum bahasa Arab belum dikuasai, punya buku seperti enggak bisa dia pelajari. Sulit. Walaupun mempelajarinya juga butuh guru, namun dengan kita punya modal tadi masih bisa untuk kita membaca dengan sendirinya tanpa guru. Gitu. Jadi tetap dengan guru metodenya. Ada lagi? Kalau saya jasa, ini kan mungkin saya mohon maaf pengalaman Ustaz, karena saya termasuk lama di Malang, terus terang di institut tadi dulu pernah ada masalah, sudah terulung pernah. Juga dan kita belum bisa mengeluarkan mungkin kader-kader seperti Ustaz atau mungkin yang teman-teman dari Jogja, mungkin bisa dibagi sedikit bagaimana proses pembinaan sehingga bisa menghasilkan Ustaz-Ustaz seperti itu. Jadi dari sisi agama bagus, tapi dari sisi ilmu yang dipelajari juga kuat, itu bagaimana Ustaz untuk pembinaannya di Jogja? Nah, coba luangkan waktu di sini, Iwan-Iwan sini pergi ke Jogja studi banding itu pertama, ya studi banding. Karena saya ngomong-ngomong sini panjang lebar, ya nggak ngerti sendiri itu nggak ini. Lihat bagaimana torekohnya, metodenya itu gimana. Saya sebenarnya ada satu ini lagi, saya punya usulan ke media-media seperti Ufit gitu ya. Saya punya usulan, cobalah kayak mata ilmu itu divideokan. Bagaimana kok bisa? Ada orang-orang yang keluar tuh jadi seperti itu. Jadi orang-orang yang aneh-aneh gitu. Ya, itu kan orang-orang aneh sebenarnya. Itu coba diliput, dibuat ya videonya, ikut 1 jam diceritakan bagaimana mereka metode belajar, tingkatannya itu bagaimana, kitab yang dipelajari seperti apa, ketika di kelas seperti apa, ada ujian atau enggak. Kita belajar kayak gitu pakai ujian loh. Itu ada ujiannya. Ada raportnya juga. Kalau zaman saya dulu kayaknya enggak. Ya, sejauh saya dulu cuma beberapa pertemuan aja gitu. Ya, enggak terlalu ketat. Kalau sekarang itu pakai ujian juga, absen juga. Ya. Jadi super ketat lah kalau zaman sekarang ini. Bahkan untuk masuk ke mata ilmi pun kita harus sudah punya modal, sudah bisa baca kitab. Kalau belum baca kitab nggak boleh masuk mata ilmi. Masuk dulu di pelajaran di Ma'ad Umar, baru bisa menginjak mata ilmi. Mata ilmi jadi tinggal 1 tahun bahasa Arabnya, jadi dia tambah 1 tahun lagi. Jadi dengan itu sudah dibanding dulu itu lebih mudah. Ada otak, ada beberapa orang yang jadi otaknya. Kalau saya tidak. Saya cuma ya, tugasnya ngajar sekali-sekali lah. Saya tidak ngajar ilmu. Sekarang saya cuma ngajar bagian akhwat. Ya, namun ada beberapa otaknya yang ini bisa diambil. Ide-ide mereka itu bisa diambil. Mata ilmu itu cuma beberapa orang saja. Otaknya cuma bisa tahu ini idenya dari sini, dari sini. Enggak dari banyak orang. Orang ini yang diambil, ya diculik lah, ditanya baik-baik. Ini gimana belajarnya gitu. Kita juga ingin seperti itu. Insya Allah nanti diajarkan. Ya, ada beberapa orang itu yang sudah berpengalaman bolak-balik ganti metode, ganti materinya macam-macam, polanya seperti apa, mau belajarnya bagaimana gitu. Mereka yang lebih mengerti. Cuma 1 orang atau 2 orang saja, enggak banyak. Ya, itu yang bisa saya sarankan. Ada lagi? Ya, silakan yang di pojok. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya sebenarnya sudah dirangkum oleh pertanyaan saudara-saudara saya sebelumnya. Yang saya tanyakan seperti ini, Ustaz. Bagaimana tips-tips untuk bisa menulis seperti Ustaz yang ringkas cuma satu makna seperti itu? Jadi kiat untuk menulis? Iya, Ustaz. Jadi kan bisa SMS kan? SMS kan? SMS itu apa artinya? Singkat kan? Singkat. Jadi intinya itu, menulis itu awalnya penulis apapun, ya. Silakan tanya yang suka nulis novel, nulis apapun. Modalnya cuma satu, banyak baca. Ya, modalnya cuma satu, cuma banyak baca saja. Mereka enggak ada modal lain itu. Bahkan saya gini, saya biasanya termotivasi, saya beli buku mereka itu ya. Bukan buku novelnya, tapi buku pengalaman mereka itu bisa nulis itu bagaimana. Saya lihat, ya Allah ini cuma tulis novel loh. Tulis novel mereka bisa berjam-jam kasih waktu. Kira-kira manfaat gak? Ya manfaatnya sedikit lah, cuma cerita-cerita yang mereka buat-buat sendiri. Ya kan? Ini bagaimana dengan ilmu akhirat? Ya, masa tidak ada yang bisa merangkai dari kitab-kitab ulama kemudian jadikan satu tulisan seperti itu. Sayang sekali. Ini ulama-ulama punya kitab begitu banyak. Mereka cuma dari ide-ide saja tuh bisa luangkan waktu satu hari bisa di depan komputernya atau di ruangannya. Bahkan mereka bisa setting ruangannya. Wah, saya tuh lebih senang pakai musik ini untuk nulis. Kita kan tidak seperti itu. Ya. Maka ide seperti ini diambil yang baiknya, positifnya ambil. Mereka saja untuk dunia saja cari duit saja bisa seperti itu. Ini untuk ngejar akhirat. Maka semakin harusnya semakin termotivasi lagi. Ya. Maka saya berusaha baca dulu. Jadi ada waktu untuk baca, walaupun saya cenderung pada saat-saat ini tidak terlalu ini karena banyak bacanya itu ketika mau ngisi kajian. Jadi ketika sudah ada materi atau yang saya sampaikan tadi, wah ternyata ilmu baru saya baru dapat ketika saya ngajar. Ya, yang saya baru dapat tadi berusaha untuk nulis faedahnya. Ada yang saya nulis dari faedah tadi saya ngajar sendiri. Ada yang saya nulis itu memang tujuannya untuk nyusun buku. Untuk nyusun buku. Jadi saya buat tulisan berseri, sengaja berseri. Termasuk yang materi-materi seperti ini yang tentang apa? Menyemangati pemuda untuk belajar agama. Saya punya buku sendiri. Saya masih butuh waktu untuk menyelesaikan. Ya, saya bikin judul belajar agama sambil kuliah. Belajar agamanya sambil kuliah. Jadi kuliah dengan agama nanti bisa jalan. Nah itu saya jelaskan dalam bentuk sendiri-sendiri. Nanti ada pengalaman-pengalaman juga saya sebutkan di situ. Masih belum rampung. Di samping itu ada beberapa seri sampai saya buat sampai 7 seri beberapa ulama yang dulu backgroundnya itu dari ilmu umum, kuliah umum. Saya sebutkan sampai 7 ulama. Jadi ulama besar saat ini ada Syekh Abu Malik, penulis fikih sunnah, ada Syekh Shalih bin Najib, ada Syekh Muhammad bin Ismail al-Muqaddam, ada Syekh Muhammad Said Ruslan, ada Syekh Abu Ishaq al-Huwaini, ya, dan beberapa yang lainnya. Cuma 7 yang bisa saya sebutkan karena saya anggap mereka yang tersohor saat ini. Nah, ini buku ini nanti mungkin mudah-mudahan bisa bermanfaat, ya. Nah, itu, namun di lain waktu mungkin saya bisa bedah di beberapa kampus. Ya, kalau kampus ingin saya bedah seperti ini, saya ingin ajarkan, ya, bagaimana bisa mahasiswa itu kuliahnya ya sampai lulus, lulusnya juga bisa cum laude, ya, juga bisa raih ilmu agama sekaligus. Mudah-mudahan doakan saja buku ini bisa selesai dan bisa bermanfaat untuk banyak orang. Ya, adapun kiatnya tadi cuma dari banyak baca. Ya, merangkainya nanti bisa dia lihat dari metode-metode orang yang dia baca tulisannya, dia bisa buat seperti itu, dan itu butuh waktu memang untuk bisa merangkai kata itu, bisa dari belajar, prosesnya bisa berkelanjutan gitu, dari dia membiasakan diri. Sebenarnya saya sangat bahagia sekali bisa ketemu langsung dengan Ustaz. Karena selama ini hanya bisa berbaca tulisannya itu lewat sosial media. Saya juga mohon maaf kepada Ustaz langsung ya, karena dulu pertama kali pernah berkomentar di website Ustaz itu secara tidak intinya menjudge Ustaz, karena tulisannya itu berbeda sekali dengan paham yang saya dulu kerjakan. Namun setelah saya terus membaca, akhirnya dan berkomentar, ternyata Ustaz membahasnya itu dengan penuh kesantunan, dan itu membuat saya itu terenyuh seperti itu Ustaz. Dan alhamdulillah, meskipun saya sekarang sudah dekat dengan Ustaz, tapi saya masih punya kekurangan Ustaz seperti itu. Mungkin datanglah ke Jember untuk bisa sharing langsung mengenai ilmu Ustaz. Terima kasih. Insya Allah di Jember itu sudah ada ulama-ulama besar. Masa saya datang lagi ke sana? Kayak pepatah orang Jawa itu bilang, banyu segoro diberi uyah lagi ya gak bisa, ya. Diberi air laut itu dikasih garam lagi ya gak manfaat. Masa saya datang ke kalangan ulama-ulama besar yang ada di Jember gitu. Cuma memalukan saya saja nantinya. Kalau di sini, ya saya mau datang ke sini, namun dengan syarat saya cuma bahas materi yang ustadz-ustadz yang lain gak bisa ngisi. Yang pengalaman bagi seperti ini saya mau. Namun kalau misi yang umum saya nggak mau. Ngapain? Ada ustadz-ustadz besar juga di sini. Ya, kalau seperti ini kan cuma segelintir orang saja yang bisa sesuai dengan pengalaman ini juga. Nah ini baru saya mau. Ya nanti mudah-mudahan nanti untuk yang kota lainnya mudah-mudahan saya bisa kesana juga. Mungkin juga untuk Jember. Ya, namun saya suan dulu dengan ustadz-ustadz besar di sana diizinkan atau enggak gitu. Bagaimana hukumnya jika seorang kredit ke bank? Kredit. Simpel saja. Kredit gini, untuk zaman kita, kalau modelnya seperti ini, kita langsung transaksi dengan penjual. Kreditnya langsung dengan penjual, satu pihak. Ya, cuma dua orang saja yang transaksi, penjual, pembeli. Insya Allah tidak masalah. Adapun beda harga antara harga tunai kalau bayar cash langsung dengan kredit, yang mana yang lebih mahal? Kredit. Kenapa mahal? Ya karena nunggu waktu. Uang ini bayar langsung ya 10 juta. Kalau bayar tunda ya 15 juta ya wajar, nunggu waktu karena uangnya itu seharusnya bisa lagi untuk yang lain. Namun karena ini belum lunas, maka dia kasih harga tinggi. Nah, ini asalnya boleh. Beda harga di sini tidak masalah dan ini tidak masuk dalam hadis larangan dua transaksi dalam jual beli. Ya, dua transaksi ini bukan dua transaksi. Pembahasan masalah dua transaksi dalam jual beli nanti ada pembahasannya sendiri. Nah, adapun untuk kredit zaman ini, saya kira tidak ada yang selamat dari riba. Ya, karena bentuknya gini, contoh motor. Kita punya uang cash cuma 1 juta, 2 juta. Pengin punya motor, taruhlah ya motor matic lah. Ya, motor matic taruhlah 17 juta sekarang. Ya. 17 juta, mampunya cuma 2 juta tadi. Misalnya bagaimana? Nanti tiap dealer tawarkan, sudah boleh kamu seperti ini, namun nanti cicilannya kamu lunasi dengan badan pembiayaan, ya, dengan badan pembiayaan kan, nggak mungkin dengan pihak dealer. Dealer nggak mau menyuruhkan itu atur serta dalam masalah itu, biar nanti selesaikan sendiri. Maka yang terjadi, transaksinya nanti yang terjadi, pihak badan pembiayaan ini langsung melunasi ke dealer, 17 juta lunas. Sekarang kita cuma urusan dengan badan pembiayaan. Maka dalam kurun waktu tadi, taruhlah kita ambil kredit 5 tahun, maka bayar terus seperti itu. Statusnya kita dengan badan pembiayaan itu, badan pembiayaan itu ngutangi kita, bukan jual. Karena yang jual tadi cuma dealer, dealer yang punya barang. Dia statusnya bukan lagi, karena dia tidak memiliki barang, barang tidak berpindah pada dirinya. Maka status kita dengan dia itu cuma utang ping utang. Kaidahnya yang para ulama sepakati, kullu qardin jarra manfa'ah fa huwa riba. Setiap utang piutang yang di dalamnya itu ada keuntungan, maka itu adalah riba. Berarti tadi dia cicil asalnya kan 17, kan jadi 25 juta bisa. Berarti kan statusnya tadi utang piutang. Ada untung enggak di situ? Untung enggak? Untung. Apalagi tambah denda lagi kalau telat. Ya, maka statusnya di sini bermasalah. Kesimpulannya gimana terkait dengan ini? Kesimpulannya apa? Ya riba. Jadi baiknya apa-apa itu tuku cash lah, beli cash lebih aman. Dan cash itu membantu kita sabar loh. Ya, pengin punya rumah, ah sudahlah saya nanti beli cash. Sabar itu sabar. Sabarnya dihitung pahala loh itu. Ya, dihitung pahala. Tunggu. Padahal sebenarnya sama hitungannya. Cuma yang kredit tadi lebih cepat kan dapat, lebih cepat dapat. Namun masalahnya nunggu waktu nanti dia cicilnya itu lama. Kalau tadi secara cash dia tunggu waktu untuk nabung, pas dapat juga sama waktunya, tetap juga dapat. Ya, tetap juga dapat. Ada apakah ilmu dunia belajar ilmu tambang, kedokteran, teknik juga termasuk ilmu yang bisa membawa amal jariah? Dari sisi ilmu ini punya kemanfaatan untuk orang lain jika dia ajarkan, dia bisa masuk dalam amal jariah yang disebutkan ada tiga amalan dalam hadis, bisa. Namun dari sisi ilmu ini kalau dia itu membawa dampak jelek karena dia ajarkan, karena yang jelek-jelek yang dia ajarkan. Ya, misalnya dia ajarkan ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi yang diajarkan ekonomi apa? Riba. Maka dari sisi ini dapat dosa. Jadi yang namanya ilmu dua punya dua sisi. Ada sisi positifnya, kalau diajarkan bagus, bisa dapat pahala. Kalau dari sisi negatifnya diajarkan, malah dia mewarisi dosa pada orang lain. Apakah kita termasuk dalam melakukan riba jika kita mendapat beasiswa dari pemerintah, di mana uang itu adalah hasil deposito dana pendidikan yang dikelola pemerintah? Walau-walau kalau masalah memanfaatkan riba, kaidahnya riba itu haram bagi orang yang bekerja dengan cara itu. Namun bagi orang yang memanfaatkannya dengan cara yang halal, maka hukumnya tidak terkena hukum riba. Contoh, ada yang kerja dengan cara riba, dia traktir kita makan. Ya, traktir kita makan. Traktir itu sesuatu yang mubah atau tidak? Mubah. Jadi sisi uangnya memang masalah punya dia, uangnya masalah. Namun kaidahnya untuk riba, uang itu masalah untuk dirinya. Kalau dia traktir kita makan, itu halal bagi kita, uangnya untuk dia yang masalah. Maka dari sisi ini, walau alam dari sisi pembahasan tadi, masih boleh dimanfaatkan. Ya, artinya beasiswa tadi masih bisa dimanfaatkan. Namun saran saya, waroknya ditinggalkan, hati-hatinya ditinggalkan. MSG, pewaris sendiri, dan zat aditif lainnya, apakah termasuk dalam dorok dari iror? Apakah ini syubhat atau haram? Masalahnya kenapa di sini MSG? Pewaris sintetis, masalahnya apa? Kalau isu-isu, baru isu, ada unsur babi lah, macam-macam. Kalau baru isu, ya jangan ikuti yang namanya zon. Ya, tidak boleh yang ikuti namanya zon. Inna batazoni ism, karena sebagian persangkaan itu jadinya dosa. Maka kalau ini persangkaan belum ada bukti ilmiah, enggak boleh diikuti. Namun kalau itu benar dari unsur dari ada unsur itu dalam setiap ada, maka jelas tidak boleh untuk di konsumsi. Baik, terus sudah ada lagi? Ya, masih ada 10 menit lagi. Mungkin langsung anu ya, tiga-tiganya dulu saja, jadi biar ada 4. Nanti mungkin biar singkat-singkat saja. Dapat. Dari belakang mic-nya di mana? Dia pinjam 10 juta, jenengan berikan emas. Bukan dijualkan sendiri emasnya. Saya dipinjamin, saya berikan emas. Nominal 10 juta dapat emas, saya pinjamkan sekian gram jadi. Terus nanti kembalikannya? Nanti kembalikan emas. Iya. Emas berarti nanti kembalikan emas. Yes. Mungkin satu lagi. Terima kasih. Bagaimana kalau ada orang kirim pasien ke rumah sakit? Setelah operasi selesai, rumah sakit memberi bonus kepada orang yang kirim pasien itu. Nah, yang kirim pasien itu pegawai atau apa? Orang luar. Jadi misalnya di tempat praktek, entah itu praktek rumah, kan pasien itu kan perlu operasi, Ustaz. Lalu dikirim ke rumah sakit. Iya. Nah, setelah operasi selesai, kan pasien ini bayarnya ke rumah sakit. Iya. Tapi pasiennya juga memberi bonus kepada orang yang kirim pasien itu. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, bagaimana menghadapi masyarakat yang cuma dengar dari dai yang lulusan pesantren? Maka ini tentang masalah ini saja. Kita itu punya kemampuan atau tidak untuk beri penjelasan, punya kemampuan yang lebih atau tidak, dan bisa menjelaskan dengan baik. Kalau kita bisa tunjukkan seperti itu, insya Allah yang lainnya juga bisa mendengarnya. Barangkali ini tidak mau terima karena ajaran yang kita bawa itu bertentangan dengan yang sudah jadi tradisi turun-temurun. Itu yang biasanya jadi masalah. Sehingga dia cuma terima dai yang apa? Yang pas dengan dia. Nah, ini sudah masalah beda lagi. Intinya tetap harus ada akhlak yang baik, akhlak yang santun, dan juga tetap harus menonjolkan ilmu. Harus menonjolkan ilmu, ya, artinya kita bahas sesuatu yang berdasarkan dalil, ada tuntunan, hadis ada tuntunan dari Al-Quran juga ada. Maka kalau orang yang cerdas pasti nanti akan terima. Yang jelas tidak semua bisa terima dakwah. Ya yang mau terima saja kita dakwah seperti itu. Kemudian bagaimana dengan imam dan bai'at tadi? Imam itu artinya pemimpin. Dan bai'at yang ada, bai'at yang syar'i yang ada adalah pada pemimpin yang sah. Kalau di negara kita ya pada pemerintah. Maka kalau bai'atnya maksudnya adalah pada kelompok. Kelompoknya ini nanti dibai'at, pemimpinnya yang dibai'at ini paham-paham jahiliyah karena ingin memecah belah dan juga ingin keluar dari pemerintah atau pemimpin yang sah. Jadi bai'at yang dimaksudkan adalah pada pemimpin yang sah, bukan pada pemimpin kelompok. Kemudian tadi bagaimana prosedur kita mengajar non-muslim? Mengajar non-muslim aslinya kalau masih ilmu dunia boleh siapapun untuk diajarkan. Ya boleh siapapun untuk diajarkan, tidak ada masalah. Kemudian tentang masalah inflasi tadi, saya paham kenapa tadi sampai dengan emas, nanti kembalinya juga dengan emas. Kalau dipinjam emas nanti kembalikan emas lagi boleh. Namun yang biasanya masalah, nanti kamu pinjam uang, saya kasih kamu uang 10 juta namun sekarang ini setara dengan emas sekian gram. Nanti besok kalau kamu mau kembalikan, ya harus dengan uang yang setara dengan emas ketika itu. Ini baru riba. Ya, ini baru riba. Karena ini adalah trik untuk menaikkan utangannya tadi. Kemudian yang terakhir, jadi orang luar tadi datang ke rumah sakit, ya, itu ada suruhan dari bidannya atau tidak? Biasanya ada kerjasama rumah sakit dengan bidan. Contohnya saya sendiri ya Ustaz. Saya perawat kan ada, biasanya dulu saya pernah praktek itu kan ada yang nggak bisa saya tangani. Iya. Ini perlu operasi. Akhirnya bawa ke rumah sakit. Nah, akhirnya rumah sakit bayar pada jaringan sebagai perawat. Ya. Jaringan dapat sebagai perawat berarti luar, bukan ada hubungannya dengan rumah sakit. Ya. Cuma kalau ada pasien seperti itu. Kerjasama. Kalau orang sebut. Yang masalah itu uang tips ketika kita itu punya sangkut paut dengan misalnya pegawai sama-sama PNS misalnya, itu sudah jadi tugas kita. Namun kita masih diberi tips lagi karena telah bantu-bantu. Nah itu baru tips yang bermasalah. Kalau seperti ini tidak ada sangkut paut. Jenengan punya usaha sendiri, rumah sakit sendiri, cuma karena bawa pasien rumah sakit merasa punya terima kasih, dikasihlah tips tadi. Itu ya kita sebut tips juga. Ini bukan tips yang masalah. Oke, demikian karena waktunya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Abdul Wasikal memberikan manfaat kepada kita semua dan membuat kita semakin bersemangat untuk memahami agama ini. Sebelum kita akhiri, ini ada pengumuman dari panitia untuk ikhwan dan akhwat yang tadi mungkin datang yang agak belakangan atau mungkin belum bisa datang. Maka insya Allah kajian kita pada sore hari ini akan disiarkan ulang besok di Radio Al-Qum 102.5 FM jam 10 pagi. Jadi besok Sabtu jam 10 pagi insyaallah akan ada kajian ulang dari kajian kita pada kesempatan hari ini. Ya, demikian kiranya yang bisa mungkin kita sampaikan dalam kajian ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan jazak kepada Ustaz Abdul Wasikal yang telah memberikan materi. Semoga Allah Subhanahu wa taala sedang berlaku dan memberikan kekuatan untuk semakin sensitif kita akhiri. Subhanallah.